بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد الحفظ عند أبناء تحفيد والمتخصصين أبناء تحفيد والمتخصصين معهد ما يجلس يقوم semuanya berdiri. Nah, kita baca barakallahu fikum hadis berikutnya, terus kita kembali kepada syarah hadis yang baru saja kita hafal. Qala rahimahullahu ta'ala الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الحديث السابع والعشرون الحديث السابع والعشرون من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم حديث yang ke-27 termasuk dari wasiat-wasiat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an abi hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, awsani khalili sallallahu alaihi wa sallam bi thalathin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, telah berwasiat kepadaku khalili, kekasihku ay Nabi sallallahu alaihi wa sallam, bithalathin dengan tiga pesan, tiga bentuk wasiat. Wasiat yang pertama, siyami thalathati ayyamin min kulli syahrin. Puasa tiga hari dalam setiap bulan. Siyami thalathati ayyam min kulli syahrin. Beliau berwasiat kepadaku untuk berpuasa pada setiap satu bulan tiga hari, yang disebut dengan puasa apa? Ayyam al-bidh. Wasiat yang kedua, kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, wa raq'atayd duha. Beliau berwasiat kepadaku dengan dua rakaat salat duha. Barakallahu fikum. Dua rakaat salat duha. Yang ketiga, wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, wa an utira qabla an anama, muttafaqun alaih. Agar saya witir sebelum saya tidur. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an utira qabla an anam, untuk saya witir sebelum saya anam tidur. Muttafaqun alaih, hadith ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kita kembali barakallahu fikum membaca syarah hadith yang baru kita hafal. Min khasaisin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala al-imam Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah, Fuddila Nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bifadaila kathiratin faqa biha jami'al anbiya'i. Telah dilebihkan, diutamakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keutamaan-keutamaan yang banyak. Beliau melampaui dengan keutamaan itu semua al-anbiya, para nabi. Semua nabi, barakallahu fikum. Kemudian beliau menjelaskan sebuah faedah yang sangat besar bagi kita semuanya. Fakullu khoslatin hamidatin. Setiap sifat yang terpuji pada diri beliau tentunya, dan pada nabi sebelum beliau, setiap sifat terpuji, tarji'u semuanya kembali kepada al-ulumin nafi'ati. Tarji'u ilal ulumin nafi'ati. Semuanya kembali kepada ilmu yang nafi'ah, bermanfaat. Rahimani wa rahimakumullah. Di sana ada orang yang belajar, belajar, belajar, tetapi la yanfa'u. Tidak bisa dia mengambil manfaat dari ilmunya, barakallahu fi. Loh, ada ya, ada. Oleh karena itu hal ini ada, Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah azza wa jal. Allahumma inni a'udzubika min ilmin madza la yanfa. Aku berlindung kepada engkau dari ilmu yang tidak berguna, tidak bermanfaat. Hafizani wa hafizakumullah. Jadi setiap sifat terpuji pada diri seseorang, maka itu merupakan hasil dari ilmu an-nafi'ah. Ilmu yang berguna dan ilmu yang bermanfaat pada dirinya. Allahu Akbar. Yang kedua kata beliau, wal ma'arifis sahihah. Sifat terpuji pada diri seseorang itu kembali kepada pengetahuan yang benar. Ya. Kembali kepada pengetahuan-pengetahuan yang sahihah, yang benar. Kemudian yang ketiga, wal amalis salihi, dan amal salih. Semuanya perkara besar di dalam hidup. Maka disinilah letak mizah keistimewaan seorang sunni salafi, sunniyah salafiyah. Di saat Allah Azza wa Jalla membawa dia untuk mau belajar, membenahi dirinya, memperbaiki dirinya, barakallahu fikum, sebelum orang lain. Sekali lagi, bahwa setiap sifat terpuji pada diri seseorang itu kembali kepada, pertama, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kedua, pengetahuan yang sahihah, yang benar. Pengetahuan seseorang yang lurus akan melahirkan pada dirinya sifat terpuji. Ketika pengetahuannya itu jelek, pemahamannya itu jelek, maka akan muncul pada dirinya sifat-sifat yang jelek pula, barakallahu fiik. Wal amal salih, dan amal salih. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, diingat baik-baik. Agar kita semuanya terus bersemangat belajar ilmu yang berguna dan bermanfaat buat diri kita sendiri. falinabiyyina minha a'laha wa afdaluha wa akmaluha. Dari ini semua, maka buat Nabi kita alaihi salatu wassalam yang paling tinggi. Paling tinggi ulum an-nafi'ah, paling tinggi al-ma'arif as-sahihah, paling tinggi amal as-salih. Sehingga beliau memiliki sifat yang paling tinggi, barakallahu fikum. Wa afdaluha, dan yang paling utama. Wa akmaluha, dan yang paling sempurna. Walihada lamma dhakarallahu a'yanal anbiya'il kirami, qala linabiyyihi. Berdasarkan ini, di saat Allah Azza wa Jalla menyebutkan para nabi yang mulia, beliau ay Allah Azza wa Jalla berfirman kepada nabinya, ay Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulaika alladzina hadallahu. Mereka-mereka itulah yang Allah telah berikan hidayah. Fabihudahumuqtadi. Maka dengan petunjuk merekalah engkau wahai Rasul Allah, iqtadi. Ya, Anda ikuti. Anda tiru jejaknya. Allahu Azza wa Jalla memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa para pendahulu kita, engkau dari kalangan para nabi, mereka telah mendapatkan petunjuk dari Allahu Azza wa Jalla, maka dengan petunjuk merekalah engkau berjalan, engkau meniti, engkau meneladani, kata Allahu Azza wa Jalla. Antum perhatikan baik-baik, wahudahum. Petunjuk para nabi itu, huwa ma kanu alaihi minal fadaili dhahirati wal batinah. Petunjuk mereka, ay para nabi itu, adalah apa yang mereka berada di atasnya dari keutamaan-keutamaan yang bersifat lahiriah dan bersifat batiniah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lahiriah mereka menampilkan sebuah keutamaan, batiniah yang hanya Allah Azza wa Jalla tahu, dan kemudian dia juga berada di dalam keutamaan, barakallahu fikum. Ini para nabi. Kita dengarkan ke berikutnya. Waqad tammama sallallahu alaihi wasallam ma umira bihi wa faqa jami'al khalqi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyempurnakan apa yang beliau diperintahkan, dan beliau telah melampaui seluruh makhluk. Walidzalik, berdasarkan ini semua, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam telah menyempurnakan dirinya dalam melaksanakan perintah dan melampaui seluruh para nabi, walidzalika khassallahu nabiyana bi khasa'isa lam yusyarikuhu fiha ahadun minal anbiya'i. Oleh karena itu Allah azza wa jalla mengkhususkan kepada beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kekhususan-kekhususan yang tidak dicapai dan tidak diperoleh padanya seorang pun dari kalangan para nabi. Minha, di antara khasa'is beliau sallallahu alaihi wasallam dibanding dengan nabi-nabi dan rasul sebelum beliau, hadhil khums allati adat ila ummatihi bi kulli khairin wa barakatin wa naf'i. Termasuk dari kekhususan yang beliau dapatkan adalah lima perkara ini. yang kelima perkara ini kembali kepada umat beliau. Kembali kepada umat beliau. Bikulli khairin, dengan semua bentuk kebaikan, barokah dan manfaat. Allahu Akbar. Ya. Sekarang muncul pertanyaan, siapa yang paling terbanyak untuk mengeruk kebaikan, barokah dan manfaat? Maka jawabannya adalah orang-orang yang Allah telah berikan hidayah untuk mengikuti jejak dan jalan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Kita coba membaca syarah beliau satu persatu. Ihdaha yang pertama. Annahu nusira birru'bi masirata syahrin. Bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam ditolong oleh Allah azza wa jalla tentunya dengan ru'ub, rasa takut. Ditolong dengan rasa takut. Loh, kok bagaimana? Iya. Ditolong dengan dimasukkannya rasa takut ke dalam dada-dada musuh. Masiyutrata syahrin. Jarak satu bulan perjalanan. Iya. Jadi satu bulan lagi akan terjadi perang besar. Allah Azza wa Jalla telah memasukkan di dalam hati musuh-musuh. Barakallahu fikum, dengan rasa takut. Sehingga bagaimana barakallahu fikum Abu Jahal untuk memikat para pejuang di awal perang Badar. Rahimani wa rahimakumullah. Yaitu membawa keluar harta benda besar. Wanita-wanita yang penghibur dibawa semuanya. Ya. Agar jangan sampai berpikir terhadap keluarganya, ininya, itunya. Ini dalam perang. Karena ru'ub, rasa takut yang Allah Azza wa Jalla masukkan ke mereka. Barakallahu fikum. Apalagi kalau antum membaca Ghazwatus Salasil, peperangan yang memakai rantai, dirantai semuanya agar jangan lari. Karena ketakutan yang Allah masukkan ke dalam jiwa-jiwa mereka. Barakallahu fikum. Nanti kita akan diberitahukan apa sih penyebabnya ketakutan, di samping itu memang khasa'is, sebuah keistimewaan buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata di sana ada juga yang menjadi penyebab kegagalan, ketakutan, kengerian mereka di dalam menghadapi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para junud tentara beliau. Kata beliau, wa hada nasrun rabbani wa jundun minas sama'i yu'inu Allahu bihi rasulahu wa ummatahul muttabi'ina lihadyih. Allahu Akbar. Antum perhatikan baik-baik. Ini pertolongan Rabbani. Pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentara dari langit, yu'inu Allahu bihi rasulah. Tentara dari langit, Allahu Azza wa Jalla tolong dan bela Rasulnya dengan tentara tersebut. Dan juga membela umatnya, al-muttabi'ina lihadih, orang-orang yang meniti petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi barakallahu fikum, kalau antum di saat mendapatkan ujian dan cobaan sebesar apapun, maka jangan keluar dari petunjuk Rasul alaihi salatu wassalam. Jangan melampaui batas barakallahu fikum. Akan semakin jauh bantuan dan pertolongan dari Allah azza wa jalla. Kalau musuh anda melangkah satu langkah, artinya berbuat zalim satu kali, Anda balas dengan zulumat, kezaliman, berarti Anda telah melakukan dosa dan kemaksiatan. Bagaimana engkau akan ditolong dan dibela oleh Allah Azza wa Jalla? Rahimani wa rahimakumullah. Maka pertolongan Allah Azza wa Jalla minas samai, dari langit terkadang, terkadang dari bumi, barakallahu fikum, tempat musuh digoncangkan, dikocar-kacirkan oleh angin, badai, topan. Semuanya itu adalah junudullah, tentara-tentara Allah Azza wa Jalla menolong, barakallahu fikum, umatnya yang mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Memang berat untuk menjadi orang yang sabar di saat mendapatkan ujian dan cobaan, itu sangat-sangat berat. Disitulah letak pengamalan ilmu agama. Disitulah letak amal soleh, barakallahu fikum. Disitulah letak ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Disitulah letak ma'arif as-sahihah, pengetahuan yang baik, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berbuah sesuatu atau keluar dari diri engkau sifat yang mulia, Anda tidak akan berbuat zalim padanya. Anda tidak pernah terfikir untuk membalas kezalimannya, barakallahu fikum. Tetapi yang ada adalah engkau mencoba meniti jejak Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi kita telah menghadapi ujian yang lebih besar. Para ulama mendapatkan ujian yang lebih menyakitkan. Tetapi mereka tabah dan sabar untuk menghadapinya. Karena kita tahu bahwa itu adalah sebagai tabungan amal soleh buat mereka. Mungkin dalam hidup engkau banyak kekurangan, banyak dosa. Maka dengan adanya orang berbuat zalim kepada engkau, maka dia akan menambahkan amal soleh buat engkau. Manfaatkan. Pergunakan lowongan dan lapangan, barakallahu fikum, untuk jangan sampai engkau berbuat zalim keluar dari jalur. Karena kalau sampai keluar dari petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam, maka akan hilang bantuan dan pertolongan dari Allah. Famata kana aduwwuhu anhu masafata syahrin fa aqal fa innahu mar'ubun minhu. Maka kapan saja musuhnya itu masih dalam jarak masafah syahr, perjalanan satu bulan atau aqal fa aqal, maka sungguh telah ada ru'ub mar'ub min, rasa takut dari diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata beliau mengatakan, wa idza aradallahu nasra ahadin fi kulu alqa fi qulubi a'da'ihi ar-ru'b. Apabila Allah azza wa jalla ingin menolong seseorang, Allah memasukkan di dalam hati musuh ru'ub, rasa takut. Ini sudah kemenangan, barakallahu fikum. Dan kemenangan yang sangat-sangat hebat. Di saat seseorang itu dimasukkan atau dibantu oleh Allah dengan dimasukkan rasa takut, barakallahu fikum, ke dalam hati lawan. Rahimani wa rahimakumul, Anda sudah menang. Barakallahu fikum. Qala ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, sanulqi fi kulubil ladhina kafarur ru'ba bima asyraku billah. Catatan yang sangat-sangat penting bagi kita. Kami akan memberikan, menaruh, meletakkan, melemparkan di dalam hati-hati orang kafir kepada Allah ar-ru'ub, rasa takut. Kenapa? Kenapa Allah lemparkan demikian? Bima asyraku billahi. Disebabkan karena dosa kesyirikan yang mereka perbuat. Ya? malam yunazzil bihi sultana, di mana Allah tidak pernah menurunkan padanya sultana, yaitu hujjah, dasar, landasan, bukti. Barakallahu fikum. Ini sebuah pelajaran yang sangat berharga, bahwa munculnya ketakutan pada diri seseorang karena memang dosa yang dilakukan, dosa yang telah diperbuatnya. Barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka jikalau seseorang, barakallahu fikum, gemar atau berada di dalam dosa dan dia tidak bertaubat kepada Allah dan tidak mengaku kalau dirinya sedang melakukan kezaliman, barakallahu fikum, antum lihat, ya, mungkin badannya kekar, ininya kekar, pada hakikatnya sangat-sangat lemah, tidak memiliki, barakallahu fikum, kekuatan. Kalaupun kemudian dia ya nenteng-nenteng, lah itu cuma gaya tok, rahimani wa rahimakumullah. Padahal sesungguhnya, barakallahu fikum, dosa dan kemaksiatan itu akan melemahkan. Coba baca karya Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, Ad-Da'u wad-Dawa. Beliau membeberkan bahwa dosa dan kemaksiatan itu akan menyebabkan lemah dari semua sisi. Tidak hanya dalam ilmunya, dalam amalnya, dalam barakallahu fikum ibadahnya, dalam umurnya, bahkan sampai melemahkan fikiran seseorang, melemahkan barakallahu fikum jasmani seseorang, melemahkan badannya rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dia tidak punya kemampuan untuk diajak berjuang lebih, barakallahu fikum. Dia tidak punya kesiapan untuk kemudian berkorban lebih, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Disebabkan karena dosa dan kemaksiatan. Bagi yang tahu dan belajar terhadap dirinya, akan menemukan ini semua, bahwa ternyata dosa dan kemaksiatan itu melemahkan, barakallahu fikum. Iya? Nah, pelajaran yang berharga dari ayat ini beliau sebutkan, wa alqa, sebaliknya, fi qulubil mu'minina minal quwwati was-sabati was-sakinati wat-tuma'nina ma huwa a'zamu asbabin nasr. Dan Allah meletakkan di hati kaum mukminin al-quwwah, kekuatan. Antum jangan menyangka bahwa kekuatan itu ada pada fisik seseorang. La. Kekuatan itu ada di dalam al-qalb, barakallahu fikum. Ada di dalam hati, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Wa alqa fi qulubil mu'minin al-quwwata, kekuatan. Wasabata, kekokohan. Wasakinah, ketenteraman. Watumakninah, kenyamanan. Allah berikan ke dalam hatinya, barakallahu fikum. Sehingga sebesar apapun ujian dan cobaan melanda dia, dia tetap punya kekuatan. Karena kekuatan itu ada di dalam hatinya. Dia punya, tetap punya ketenangan dan ketenteraman. Sementara orang lain yang mungkin diuji lebih ringan dari dia, sudah ngelihat gusar, ini tidak tenang, tidak tenteram, dan seterusnya. Bahwa itu adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Kata beliau, apa yang Allah tanamkan pada hati kaum mukminin ini merupakan a'zamu asbabin nasr. Perkara yang menjadi penyebab terbesar bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Coba antum menghadapi suatu persoalan. Contoh real saja. Antum tidak punya ketenangan, gundah gulana gusar, barakallahu fikum, menghadapi ujian tersebut. Anda tidak pernah akan sampai untuk bagaimana jalan keluarnya. Karena kondisi kita menghadapinya, barakallahu fikum. Tetapi coba, pikirkan. Tenangkan dirimu. Minta bantuan dan pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Minta jalan yang terbaik. Barakallahu fikum. Walaupun mungkin besar ujian yang kau hadapi, Anda tetap kuat. Anda tetap kokoh. Barakallahu fikum. Anda tetap tenang dan tenteram untuk menghadapinya. Ini sekali lagi menjadi penyebab yang terbesar bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Sama juga kalau orang mau bertarung, barakallahu fikum, sudah bertarung emosionalnya naik. Sudah main bobak-bobak. Tidak tahu ternyata ya lawannya itu tenang melihat di mana kelemahan, teng sekali terkapar. Ya, karena tidak punya kemampuan, barakallahu fikum. Jadi jikalau Allah berikan kepada seseorang anugerah kekuatan, sabat, kekokohan, ketenangan dan ketenteraman di dalam hatinya, ini menjadi penyebab pertolongan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Fallahu taala wa'ada nabiyyana wa ummatahu bin nasril azim wa ayyu'inahum bi asbabin arsyadahum ilaiha kal ijtima'i wal iktilafi was sabri wal isti'dadi li a'da'in bi kulli mustata'in minal quwwati ila ghairi dhalik minal irsyadatil hakimah. Kata beliau, dan sungguh dan Allah Azza wa Jalla telah menjanjikan buat nabinya dan menjanjikan pula buat umat beliau dengan janji pertolongan yang besar. Dan Allah Azza wa Jalla berjanji untuk menolong mereka, wa ayyu'inahum, untuk menolong mereka dengan sebab-sebab arsyadahum ilaiha, yang Allah bimbing dan arahkan umat tersebut kepadanya, seperti kal ijtima'i wal iktilaf, seperti persatuan dan iktilaf, persaudaraan. Ini sebuah anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Maka barakallahu fikum, bersatunya engkau di atas al-haq ini harus dijaga dan dipelihara. Keep kita memelihara persaudaraan dan persatuan ini. Jaga diri engkau dengan al-haq. Engkau jangan, barakallahu fikum, membiasakan diri untuk mendengar sesuatu yang gak jelas. Jangan engkau membiasakan diri untuk mendengar dari orang yang tidak jelas di hadapan engkau. Tidak jelas di hadapan para ulama, barakallahu fikum, siapa dia. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau engkau membiasakan diri untuk mendengar sesuatu yang tidak jelas, atau dari orang yang tidak jelas di hadapan engkau, engkau akan bisa terjungkir balik dalam banyak problem hidup. Yang akhirnya Anda tidak menguntungkan, tidak mendapatkan keuntungan dalam dunia dan dalam akhirat engkau, barakallahu. Karena prinsip seorang sunni salafi itu benar-benar terdidik oleh a'immatus sunnah, seperti contoh yang paling gampang untuk kemudian kita cerna, ucapan Muhammad bin Sirin. Ala innal ilma dinun. Ketahuilah bahwa ilmu itu adalah agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Periksa, lihat, koreksi. Dari siapa engkau mengambil agama engkau? Koreksi. Di saat engkau tidak lagi memperhatikan ini, takhabbutat yang ada. Jungkir balik, barakallahu fikum. Kalau prinsip keselamatan salafun as-salih, ridwanullah alaihim ajma'in tidak lagi kita pakai di dalam hidup. Yang kedua, apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu terlihat bisa diketahui sesuai dengan agama temannya. Siapa bertemannya? Siapa dia berteman? Anda ingin tahu dia, Anda lihat siapa temannya. Ya, barakallahu fikum. Mungkin dia bisa saja Al-Quran, Sunnah Rasul, ya, menyebut ulama us-sunnah ini, itu, wah. Orang akan bisa percaya, tapi ahlu sunnah, siapa teman dia? Ahlu sunnah tidak pernah akan tertipu, karena dia memang terdidik dari prinsip-prinsip kuat dari agamanya, sebagai konsep dia bermanhaj dan beragama, barakallahu fikum. Siapa yang akan ya didekati atau siapa orang ini, dia akan mengecek, oh dia keluar Al-Quran, dia juga membaca kitab Usulul Thalathah, dia juga membaca Qawaidul Arba, bahkan Fathul Majid, bahkan sampai kemudian membaca karya-karya besar Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Tinggal siapa temannya, siapa linknya. Kalau Anda melihat linknya ini, wis selesai urusan. Anda jangan percaya bahwa dia akan sesuai dengan kitab yang dibacanya. Enggak. Karena Nabi alaihi salatu wassalam telah memberikan sebuah prinsip di dalam bermanhaj, di dalam berakidah, di dalam menilai seseorang. Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu berdasarkan agama temannya, barakallahu fikum. Gampang sekali kita dididik oleh manhaj ini. Enggak neko-neko, tidak kemudian mencari, nyelahkan diri. Wah, tidak. Ya, begitu dalam setiap ujian dan cobaan turun, sama siapa dia berjalan. Selesai. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau ini prinsip yang terus kita pegang, insyaallah akan menjadi sebuah keselamatan di dalam barakallahu fikum mengikuti jejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, menjaga ukhuwah itu dengan barakallahu fikum menjaga kebenaran sebagai dasar ukhuwah. Akankah salah? Iya. Orang-orang yang sedang bersaudara berukhuwah ini, akankah ada kesalahan pada individu mereka? Sangat-sangat ada. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata." Ya, barakallahu fikum. Sehingga Anda tidak akan menjumpai orang yang selama dia adalah manusia, bukan maksum, akan bebas dari kesalahan dan kekeliruan. Tidak pernah akan Anda jumpai di dalam hidup. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, makanya ada pesan, mungkin ada yang ingat, sempat saya baca, ketika seorang suami tertarik dengan istri yang lain. Ada yang masih ingat? Hah? Setelah itu, dibongkar kejelekan istrinya. Diingatkan, iya Anda demikian. Karena Anda belum tahu hakikat wanita ini. Dia puji, dia jatuhkan istrinya. Barakallahu fikum. Karena dia belum tahu wanita ini siapa sesungguhnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka, kita harus benar-benar barakallahu fikum melakukan atau melihat prinsip yang kita berjalan di atasnya. Al-haq itulah yang akan bisa mempertemukan seseorang, bagaimanapun kesucian dia berjalan di atas al-haq, tetap dia berstatus bani Adam. Akan ada kesalahan dan kekeliruan. Dan informasikan kepada siapapun yang tatabbu'ul awrat, yang mencari-cari-cari-cari kesalahan, beritahu kepadanya, berikan kabar gembira, Anda pasti akan bertemu dengan kesalahan yang Anda cari. Iya, Anda tidak akan sulit untuk mencarinya. Karena itu merupakan sebuah ketentuan bagi setiap anak Adam. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah sekarang bagaimana seseorang menjaga al-ijtima' wal-i'tilaf itu di kekurangan masing-masing kita. Jangan sampai kemudian kita ingin membela diri, lalu kita menghancurkan i'tilaf wal-ikhtilaf bersama dia. Ijtima' wal-i'tilaf bersamanya. Betapa rendah engkau memandang ya nikmat ukhuwah dan nikmat persaudaraan, hafizani wa hafizakumul. Berikutnya kata beliau, wassabr, kesabaran, wal isti'dad, kesiapan menghadapi musuh dengan semua kemampuan, minal quwati, dari kekuatan, ila ghairi dhalik, dan kepada selain itu, minal irsyadatil hakimah, dari bimbingan-bimbingan yang bijak. Wasa'adahum bihadan nasri, Allah menolong mereka dengan pertolongan-pertolongan seperti ini. Jadi, yang namanya pertolongan itu bukan hanya sekedar engkau menang di medan laga, engkau bisa mematikan lawan, bukan. Sebab-sebab menuju pertolongan itu ternyata sangat-sangat banyak. Waqad fa'ala tabaraka ta'ala, kita habiskan satu poin ini. Waqad fa'ala tabaraka wa ta'ala kama huwa ma'rufun min hali nabiyyina sallallahu alaihi wasallam wal muttabi'ina lahu min khulafaihi ar-rasyidin wal muluki salihin tamma lahum minan nasri wal 'izzil 'azim fi asra'i waqtin ma lam yatimma li ghairihim. Kata beliau, sebagaimana dan sungguh Allah telah berbuat demikian. Sebagaimana sesuatu yang sudah diketahui dalam kondisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang mengikuti beliau dari kalangan khulafa'ir rasyidin dan raja-raja as-salihin, sempurna bagi mereka sebuah pertolongan, sebuah yaitu kewibawaan yang besar, kemenangan, kejayaan, fi asra'i waqtin, dalam kurun waktu yang sangat cepat. Ya, perjuangan untuk menundukkan dan membuka ya Andalusia itu kalau dihitung di dalam sejarah itu sangat-sangat cepat. Perjuangan barakallahu fikum, terjadinya futuhat, pembukaan negeri daerah di masa Umar ibn al-Khattab, coba hitung berapa tahun Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah. Allah bukakan barakallahu fikum kemenangan fi asra'i waqtin di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ketakutan dan kengerian bangsa Persia dan Romawi barakallahu fi, dan juga bangsa Arab yang berada di dalam kekufuran karena kengerian dan ketakutan, mereka harus minta bantuan kepada barakallahu fikum bangsa Persia dan Romawi. Ya, belum pernah sampai 120 ribu pasukan belum pernah terkumpul Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpin. Ya. Tetapi carut marut mereka, lari tunggang langgang mereka barakallahu fikum menghadapi puluhan ribu dibanding dengan ratusan ribu di medan laga dan medan tempur. Ya Allah, ya kalau penduduk Sumbawa besar bagaimana? Berapa kira-kira sir? Hah? Ya, memenuhi lapangan medan laga lo ya. Ini di medan pertempuran barakallahu fikum. Melihat ratusan ribu orang sedang menghadang diri engkau. Jumlahnya puluhan ribu barakallahu fikum. Harus berhadapan dengan ratusan ribu. Tidak pernah sebanding dalam setiap peperangan. Tetapi kemenangan demi kemenangan diraih oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semuanya itu pertolongan benar-benar dari Allah Azza wa Jalla. Tapi ingat, antum perhatikan baik-baik, pertolongan itu bukan Anda bisa mengalahkan dan menumbangkan lawan. Tidak. Antum lihat pertolongan, dimasukkan kekuatan ke dalam hati engkau, ditanamkan sabat di dalam hati engkau, ada ketenangan dan ketenteraman engkau, barakallahu fikum, kemudian ada kesabaran, ada istidat, kesiapan untuk menghadapi. Semuanya itu langkah menuju kemenangan yang memang dicari. Ya, Anda meninggal dunia di medan laga, menang. Anda kemudian menang, barakallahu fikum, juga kemenangan. Tidak ada merugi bala tentara Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi bihadar qadar. Tafaddalu barakallahu fikum. Subhanakallah. Syukur.